Ustaz, jika seorang belum punya anak dan bermaksud mengangkat anak, mohon dijelaskan bagaimana Islam mengatur tentang mengangkat anak yang benar. Bukan diatur, diharamkan mengangkat anak itu. Tapi kalau yang dimaksud mengangkat anak itu mengasuh, maka boleh. Ya, jadi kalau mengadopsi dalam artian bukan dijadikan anak, bukan diaktekan, bukan dinasabkan kepada dirinya, yang ngadopsi karena pengen ngasuh gitu loh. Tapi nanti waktu dewasa anak ini harus dijelaskan bahwa saya ini bukan bapakmu dan kamu bukan anakku, tapi aku menyayangimu seperti anakku. Dan nanti enggak bisa mewarisi bapaknya ini, tapi bisa memberi wasiat. Enggak bisa mewarisi tapi bisa memberi wasiat, dan wasiat enggak boleh lebih dari sepertiga. Gitu ya. Nah, bagaimana cara yang benar? Usahakan kalau ngangkat atau ngasuh anak yang masih kerabat saja, biar dapat dua pahala. Pahala memberi dia sedekah karena membesarkannya, dan pahala nyambung silaturahim. Dengan catatan tidak boleh diaktekan bahwa dia ini anaknya sampean. Bisa dipahami ya? Oke. Kalau seorang si A ini belum punya anak. Sama si B ini perempuan, si A ini laki-laki, nikah sudah 10 tahun belum punya anak. Sedangkan dia ini punya keponakan banyak. Yang laki-laki punya keponakan banyak, yang istri juga memiliki keponakan yang banyak. Setelah musyawarah, wis gini aja mas, aku tak mengambil ngasuh salah satu keponakanku. Apalagi kebetulan Mbak Yu itu anaknya banyak dan mungkin kasihan juga dari segi ekonomi, kita bantu dia merawat satu. Berarti yang punya inisiatif yang dari keluarga siapa ini? Istri toh? Paham? Lah yang diambil istri ini apa? Anak laki-laki apa anak perempuan? Ibu-ibu yang diambil anak laki-laki perempuan. Kalau si akhwat ini ingin ngasuh ponakannya, dipilih yang laki-laki apa dipilih yang anak cewek? Anak yang laki-laki, jangan yang cewek, bahaya. Pilih yang laki-laki, karena kalau laki-laki ini sama tantenya enggak masalah karena mahram. Paham? Dan kalau laki-laki dewasa enggak apa-apa, wong laki-laki sama laki-laki suaminya kan laki-laki sama laki-laki enggak masalah. Tapi kalau seandainya memilih ponakan, pilih ponakannya yang cewek, bahaya ini. Karena kalau anaknya ini diasuh nanti semakin gede, posisi anak ini bukan mahram suaminya. Enggak boleh sentuhan, enggak boleh buka jilbab, enggak boleh. Paham? Kalau ngasuh anak itu diambil dari keluarga istri, ambillah yang laki-laki. Tapi kalau yang berinisiatif untuk mengambil ngasuh anak itu yang suami, dari keluarga suami, yang diambil harus yang perempuan, jangan laki-laki. Perempuan, kalau perempuan ini sama laki-laki kan gak masalah, ponakan, mahram. Dan perempuan ini kalau besar sama istri gak masalah juga, perempuan sama perempuan. Bisa dipahami ya. Jadi seperti itu, dan itu pun harus dikasih tahu, itu bapakmu, saya bukan bapakmu. Rasulullah saja ditegur dari langit. Rasulullah punya anak angkat namanya Zaid bin Harisa. Cintanya Rasulullah luar biasa sama Zaid ini. Tapi turun ayat, Rasulullah dilarang sama Allah untuk menisbat. Dulu dipanggil Zaid bin Muhammad. Setelah turun ayat itu dipanggil Zaid bin Harisa. Tapi cintanya Nabi ke Zaid tidak berubah. Sayangnya Rasulullah ke Zaid tidak berubah. Disayangi luar biasa. Dan punya anak. Anaknya pun disayangi sama Nabi. Ya, sampai dipanggil Hibbun Nabi, kesayangannya Nabi. Jadi seperti itu. Jika yang dianak angkat adalah laki-laki dan diasuh sejak bayi, apakah anak laki-laki tersebut bukan mahram dengan ibunya? Tergantung, kalau diambil dari keluarganya siapa tadi? Istri ya, mahram, dari kerabat. Tapi kalau diambil dari laki-laki yang enggak tahu selundurungannya di panti asuhan terus kita ambil, wah ini ya, nanti kalau besar yang diambil laki-laki ya, yang laki-laki ini sama ibu yang ngasuhnya, bukan mahram. Gak boleh bersamar berdua, gak, ibu ini gak boleh kelihatan auratnya. Kalau anaknya sudah balik, kan soro pak, ngeramut kecil. Habis gitu gak, makanya harus butuh ilmu ya. Kalau apakah enggak boleh? Boleh, boleh enggak apa-apa. Ngaso yang seperti tadi, tapi harus tahu konsekuensinya. Konsekuensinya kalau anak ini sudah balek, dia enggak boleh apa bermuda-mudaan dengan ibu asuhnya tadi. Gitu ya. Wallahu a'lam.